وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ثم قال مؤلف أبو جعفر الطهوي وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا ثم قال الشارح حفظه الله الله قدر للجنة أهلا وكذلك الله قدر للجنة أهلا وكذلك للنار أهلا فعلى حسب أعمالهم يجازون ثم قال أبو جعفر الطهوي فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ثم قال شارح حفظ الله الجنة لا تنال بالعمل إنما هو سبب وإنما الجنة تنال بفضل الله فمهما عمل ابن آدم عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة إنما تنال بفضل الله عز وجل والعمل الصالح سبب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون ودخلوا النار ودخول النار بسبب الكفر عدلا من الله أدخله النار لا بظلم إنما أدخله بسبب عمله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الإمام أبو جعفر الطهاوي رحمه الله وأن الله خلق تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain. Ya, namun yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-Arsy. Ya, wa khalaqalahuma ahlan. Dan Allah telah menciptakan penghuni bagi keduanya. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan Allahu qaddara lil jannati ahlan. Allah telah mentakdirkan, menetapkan ada penduduk penghuni bagi surga. Wa kadzalika an-naru, demikian pula neraka. Ya, ada penghuninya. Fa ala hasabi amalihim yujazuna. Maka berdasarkan atau sesuai dengan amal perbuatan mereka, maka mereka dibalas. Apakah dibalas dengan surga atau dibalas dengan neraka? Kemudian kata Syekh, ya Abu Ja'far, faman sya'a minhum ilal jannati fadlan minhum. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya, dia masuk surga, maka itu fadlan minhu, itu sebagai karunia dari Allah aja. Bukan karena kehebatan atau amal si hamba. Faman sya'a minhum, namun tentunya karunia dari Allah bagi orang yang beramal. Bukan orang yang kafir, enggak akan dapat karunia Allah yang kafir. Wa man syaa'a minhum ila an-nar adlan minhu. Siapa yang Allah kehendaki di antara mereka masuk neraka itu karena keadilan Allah. Bukan karena kedzaliman Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ya. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan di sini al-jannatu la tunalu bil amal. Surga enggak bisa diraih dengan amal. Walaupun itu pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kita, namun karena rahmat Allah. Innama huwa sababun. Jadi amal itu cuman sebab. Bima kuntum ta'malun. Bima, ba-nya itu ba sababiyah. Ya. Innamal jannatu tunalu bi fadlillah. Surga itu diraih dengan karunia Allah. Ya. Ada orang yang beramal enggak masuk surga juga, berarti enggak dapat karunia Allah. Karena amalnya diiringi oleh niat yang buruk. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Famahma amila ibnu Adama minal amali salihat wa in kasurat, maka bagaimanapun anak Adam beramal amal-amal saleh walaupun banyak, fa innaha la tuqabilu al-jannata. Maka amal-amalnya itu ya tidak akan pernah setimpal dengan surga. Surga mahal. Amal yang kita lakukan sedikit enggak bisa amal kita itu menjadi tiket surga. Ya, yang menjadi tiket surga itu karunia Allah. Kita beramal dapat karunia Allah. Karunia Allah itulah yang besar. Ya. Taib. Wal amalu salih sababun amal salih itu cuma sebab aja. Udkhul jannata bima kuntum ta'amalu. Masuklah kalian ke surga. Bima kuntum ta'amalu. Baknya bak sababiyah. Bisa babi ma kuntum ta'amalu. Dengan sebab apa yang kalian telah amalkan. Berupa amal-amal soleh. Wadukhulun nari bisa babil kufri. Masuknya orang ke neraka juga sebab kekufuran. Adlan minallahi. Sebagai bentuk keadilan dari Allah. Ya. Adkhalahu an-nara. Allah masukkan dia ke neraka. La bidzulmin. Bukan berdasarkan kezaliman dari Allah. Ya. Wa innama adkhalahu bisababi amalihi. Namun Allah memasukkan dia ke neraka tadi disebabkan amalan dia. Amalan kemusyrikan dia, kekufuran dia. Naam. Tabarakallahu fikum. Baca lagi Nabil dikit. Di Matan 176. Lalu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Taib. Wa kullun. Tanwinnya tanwin iwat. Iwat anil isim. Ya. Maka setiap orang ya amalu dia beramal. Lima furigha lahu. Lima qad furigha lahu. Sesuai dengan apa yang telah furigha, yang telah diselesaikan untuknya, artinya yang telah ditakdirkan untuknya. Wasairun ila ma khuliqa lahu. Dan akan mudah kepada ketetapan yang untuk itu dia diciptakan. Ya. Terus lanjut. Tsumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan, in kana min ahli sa'adati fa innahu ya'malu bi'amalin bi'amali ahli sa'adati wa man kana min ahli syaqawati fasaya'malu bi'amali ahli syaqawati. Qala alaihi salatu wassalamu, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa qala ta'ala, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fal a'malu hiya allati tahkumuka in kanat salihatan fa anta muyassirun lil yusra, fa anta muyassarun lil yusra. Naam. Wa in kanat sayyi'atan fa anta muyassarun lil usra. Naam. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, in kana min ahli sa'adati, apabila ada orang yang dia termasuk ahlu sa'adah, termasuk orang yang telah ditentukan dia jadi orang yang berbahagia dapat surga, fa innahu maka dia di dunia ya'malu bi'amali ahli sa'adati, maka dia beramal dengan amalan ahli sa'adah, orang yang berbahagia. Apa amalan ahli surga? Amal-amal soleh. Wa man kana min ahli syaqawati, dan siapa orang yang dia ternyata ditakdirkan menjadi orang-orang yang sengsara, fasaya amalu bi amali ahli syaqawati, maka dia pun kelak akan beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara, amalan penduduk neraka, kekufuran, kesyirikan, maksiat, ia dan bila. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun ini tanwin juga tanwin iwat, iwat anil ism. Beramalah kalian karena setiap orang dimudahkan kepada apa dia diciptakan, kepada takdirnya. Ya, setelah membacakan hadis ini Nabi SAW membacakan ayat. Ya, setelah membawakan sabda ini. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang man a'ta wa taqa, siapa yang dia memberi, beramal soleh, dia bersedekah, memberi zakat, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, maka kami mudahkan dia kepada jalan kemudahan, maka dia akan dimudahkan untuk beramal-amal soleh. Wa amman bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, enggak mau dia beramal, ya, dan dia merasa cukup, enggak mau bertakwa. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan itu berita akhirat tentang husna surga, maka kami mudahkan dia kepada usra, ya, fasani yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia kepada, ya, ke jalan kesulitan, ya, beramal kepada orang-orang ahlul nar, dia dimudahkan untuk beramal amal ahlul nar, ya. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, wa qala ta'ala inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kalian itulah syatta, berbeda-beda. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan, ya, dia memberi hartanya di jalan Allah, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan baginya pahala yang terbaik surga, fasaniyassiruhu lil yusra, kami benar-benar akan memudahkan dia, ya, kepada dia jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna, siapa yang medit, pelit, kikir, bakhil, ya, wastagna, merasa cukup, enggak mau bertakwa, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang terbaik surga, fasanyassiruhu lil usra, kami akan, ya, memudahkan dia ke jalan yang sulit, dimudahkan maksiat. Ya, kata Syekh, fal a'malu hiya allati tahkumuka, maka amalah, amal-amalah yang akan menghukumi diri Anda sendiri. In kanat salihatan, jika amal-amal itu adalah amal saleh, fa anta muyassarun lil yusra, berarti Anda dimudahkan kepada jalan yang mudah. Wa in kanat sayyi'atan, namun jika amal-amal itu adalah amal yang buruk, fa anta muyassarun lil usra, berarti Anda dimudahkan pada jalan yang sukar, yang sulit. Iya dan tidak. Nah, Pak D, berikutnya Pak D di Matan 177, Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu wa syarru muqaddarani 'alal ibadi. Baik, perhatikan. Wal khairu, kebaikan, wasyar, keburukan, muqaddaran, keduanya ditakdirkan alal ibad, ya, keduanya ditakdirkan kepada para hamba, ya. Terus lanjut, qala syarih rahimallahu taala sabaqa bahthu hada fil qadari wal imanu bil qadari kama sabaqa huwa ahadu arkanil imani as-sitati kama qala alaihi salatu wassalamu al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wal muallifu akhada hadha al ma'na min nassil hadithi fal khairu wa syarru bi taqdirillahi azza wa jalla li annahu la yaqa'u shay'un fi hadzal kauni illa biqada'illahi wa qadarihi la budda min al imani bidzalika fallahu azza wa jalla khalaqal khaira wash sharra li hikmatin wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un yatamayyazu bidzalika ahlul imani wat tauhidi wal inqiyadi lillahi wa ahli wa ahlul kufri wa syirki wal ilhadi walau lam yakun hunaka khairun lima hasolat tamyizu fal khairu yuhibbuhu Allahu wa yakhluquhu ويقدره والشر يبغضه الله ويسخطه ولكن يخلقه ويقدره لحكمة لابتلاء والامتحان لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر والعداوة الأنبياء والرسل وعداوة الأنبياء والرسل ولو لم يوجد الخير لما ظهر لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة ولا تميز الناس قد يعترض معترض ويقول الله يبغض الشرك والكفر فكيف يقدر ذلك ونقول قدر ذلك لحكمة ليتميز الناس ada huruf ya duluan Pak D. Maksud. Maka Allah liyadara. Belum kelar antum tadi itu. Enak aja udah kabur. Liyatamayyaza annasu. Maka Allah liyadara almu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Fa nahnu la na'lamu almuti'a minal 'asi. Illa bil a'mali fahiya tumayyizu ash-shaqiyya minas sa'id fal umuru la tasluhu illa idha wujidat al-mutadadatu. Berisik Syahrul, matiin dulu Syahrul. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ya. Aduh, tripodnya jatuh-jatuh mulu sih. Enggak kokoh tripodnya. Kayak manhaj mantok. Anu tadi kata Syekh, ya. Sabaqa bahsu hadza fil qadari. Pembahasan ini udah kelar, udah selesai. Telah berlalu di pembahasan takdir. Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kama sabaqa. Wal imanu bil qadar kama sabaqa. Dan beriman pada takdir sebagaimana yang lalu, huwa ahadu arkanil imani as-sittati. Adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana sabda Nabi, iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Wal mu'alifu, sedangkan mu'alif di sini yaitu Syekh At-Tahawi, ya, rahimahullah ta'ala, akhoda hadal makna, mengambil makna ini, min nasil hadis, dari redaksi hadis. Fal khairu wasyarru bitaqdirillahi azza wajal. Kalau dalam redaksi hadis ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit gitu. Ya, ada takdir yang manis, ada takdir yang pahit. Namun yang pahit, yang buruk dari takdir itu bukan takdir ya, tapi al-maqdur yang ditakdirkan. Kata Syekh Al-Utsaimin, karena takdir itu min af'alillah, termasuk diantara perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah semuanya terpuji. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, terpuji. 6. Ketika Allah mentakdirkan buruk bagi seseorang, Fir'aun ditakdirkan kafir, terpuji takdir Allah. Perbuatan Fir'aun yang ditakdirkan itu buruk, kekufuran. Nah, Allah mentakdirkan Fir'aun kafir, baik, terpuji. Kenapa? Untuk ujian buat Bani Israel, pelajaran buat kita, ya, dan seterusnya. Dari hikmah-hikmah yang kita bisa jangkau maupun yang nggak bisa kita jangkau. Karena terbatasnya akal kita. Li'annahu la yaqa'u syai'un min hadzal qauni illa biqada'illahi wa qadarih wala budda minal imani bidzalika. Ya. Karena tidak ada tidak terjadi sedikit pun di alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan dengan qada dan qadar Allah. Kata Syekh bin Baz, qada dan qadar itu maknanya sama. Ya. Baik. Kalau ada yang bedain ya enggak apa-apa. Kalau ada yang menyamakan ya enggak apa-apa juga, saya bintas menyamakan. Ya, walau ada ulama yang membedakannya. Syaikh Utsaimin termasuk yang membedakan. La budda minal imani bidzalik. Maka ini harus diimani. Fallahu azza wa jalla khalaqal khaira wasyarra li hikmatin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kebaikan, keburukan, karena ada hikmah. Ya, karena untuk suatu hikmah. Nah, hikmahnya ini bisa kita jangkau, bisa juga kita enggak menjangkaunya. Ya, jadi jangan maksa. Akal kita terbatas. Tabarakallahu fikum. Wa nabluwakum. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan kebaikan. Ya. Taib. Sebagai fitnah. Ujian wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian betul-betul akan dikembalikan. Ya. Ya tamayyazu bidzalika ahlul iman wa tauhid wal inqiyadi lillah wa ahlul kufri wasyirki wal ilhad. Ya, maka dengan itulah terbedakan dengan ujian ini mana orang yang beriman, ahli tauhid, orang yang tunduk pada Allah, mana ahlul kufur, orang yang kafir, syirik dan ilhad, orang yang menentang Allah atau juga ateis. Ya. Walau lam yakun hunaka khairun, ya. Nah, seandainya tidak ada kebaikan dari apa namanya tadi, adanya fitnah ujian tadi, lama hasolat tamyizu, tentu tidak akan ada tamyiz, perbedaan tidak bisa dibedain. Fal khairu yuhibbuhu Allahu wa yakhluquhu wa yuqaddiruhu. Kebaikan Allah mencintainya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Wasyarru yubghiduhu Allahu wa yaskhatuhu walakin yakhluquhu wa yuqaddiruhu li hikmatin. Keburukan Allah membencinya, Allah memurkainya, namun Allah menciptakannya, Allah mentakdirkannya untuk suatu hikmah, lil ibtila'i wal imtihan. Ya, sebagai ujian, cobaan. Ya. Tabarakallahu fikum. Allah punya dua, punya iradah. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, Allah menghendaki semua hamba taat. Bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Allah kehendaki Fir'aun taat. Allah sampai utus khusus untuk Fir'aun. Ya, nabi. Enggak cukup, tambah nabi lagi. Ya, Musa, tambah lagi Harun. Ya. Inna arsalna ila Fir'auna rasulan. Tuh, sampai kami utus kepada Fir'aun tuh, kepada Fir'aun khusus. Seorang rasul. Baik. Namun Fir'aun enggak mau. Nah, ketika Fir'aun enggak mau, itu telah Allah kehendaki juga dengan iradah kauniyah yang pasti terjadi. Iradah syar'iyah Allah menghendaki kebaikan belum tentu terjadi. Paham sini ya? Dio, ngerti Dio? Masya Allah. Ya. Itu empat tahapan beriman pada takdir, ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Itu kok bisa di luar kepala ya? Karena kalau antum ditanya orang, enggak beribet-beribet. Ya. Jawabnya dengan itu, udah selesai. Mana lagi tadi? Lau lam yujadi syarru ma dhaharal kufru wa adawatul anbiya'i war rusuli. Ya. Seandainya enggak ada keburukan di dunia ini nih, saya enggak akan nampak kekufuran, permusuhan kepada para nabi dan rasul. Semuanya baik, gitu kan? Ya. Walau lam yujad al-khairu lama dhahara al-jihad wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wal muwalatu wal mu'adatu wala tamayyaza an-nasu. Ya. Seandainya juga sebaliknya, jika enggak ada ya kebaikan, maka niscaya enggak akan nampak ada jihad, amar ma'ruf nahi munkar, wala ya loyalitas dan permusuhan, sehingga manusia enggak ada bedanya. Qad ya'taridu mu'taridun. Terkadang ada yang membantah. Ada orang yang membantah, dia bantah. Allah yubghidu syirka wal kufra. Wa kaifa yuqaddiru dzalika? Allah katanya membenci kesyirikan, kekafiran. Gimana ceritanya Allah juga mentakdirkan? Kalau Allah mencintai kekufuran, mentakdirkan keburukan, kekafiran, ngapain Allah benci? Ya, gitu. Berarti kekafiran tidak Allah takdirkan, maunya begitu. Ya, kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun, enggak Allah takdirkan karena Allah benci kekafiran, maunya begitu. Si Mu'tarid ini. Ya, orang yang nyanggah ini. Naam. Ya, wa naqul, maka kita jawab, qaddara dzalika li hikmatin. Allah mentakdirkan demikian karena ada suatu hikmah. Liyatamayyaza an-nasu. Ya. Apa hikmahnya? Ya, agar manusia dapat dibedakan. Maka anallahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Ya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian seperti sekarang ini. Ya. Hatta yamizal khabithu minat tayyibi, hingga Allah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib ini. Ya. Fa nahnu la na'lamu al-muti'a min al-'asi illa bil a'mal, maka kita tidak akan mengetahui mana orang yang taat, mana orang yang bermaksiat kecuali dengan amal perbuatan. Fa hiya tumayyizu asy-syakiyya min as-sa'idi, maka dialah yang membedakan mana orang yang bahagia dengan orang yang celaka. Fal umuru la tasluhu illa idza wujidatil mutadaddatu, maka segala hal itu tidak akan sesuai kecuali apabila ada yang kontra, ada yang berlawanan dengannya. Udah setengah dua ya? Cukup kali ya? Lanjut tapi cukup? Nah, cukup apa udahan? Udahan aja ya. Subhanakallah. Dik sedola ila lantas abu.